إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwa wal akhwat a'zani wa jazakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sama yaitu masjid, tempat yang paling dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid adalah tempat kita untuk zikrullah, menyebut ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kesempatan pada malam ini kami akan menjawab insyaallah taala beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul beberapa taklim waktu yang lalu. Dan mengingat pertanyaan itu perlu dijawab karena ada suatu hadis wa idza stansaha fansahu, maka jika ada orang minta nasihat kepadamu maka nasihatilah. Pertanyaan yang pertama, mohon penjelasan perihal surat Al-Maidah ayat nomor 13. Di situ dijelaskan telah sempurna agama Islam ini. Namun kenapa banyak sekali perselisihan di kalangan ulama? Bahwasanya Islam sudah sempurna adalah betul. Karena Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hari ini yaitu hari Arafah, berkumpulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, wukuf Arafah, yang mana Allah taala menurunkan bahwasanya hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan juga aku sempurnakan pula nikmatmu, dan din yang diridhai oleh Allah taala adalah agama Islam. Waraditu lakum al-islam atina. Jadi Islam sudah sempurna dan Islam mengajak kita ini untuk bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang menjadi penjelasan mengapa banyak sekali perselisihan di kalangan para ulama. Perselisihan ada dua macam. Perselisihannya orang awam dan orang yang sifatnya alim. Perselisihan orang awam karena kebodohannya. Maka bodoh ini yang menjadi sebab orang itu berselisih. Karena Allah berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu? Ini sebab perselisihan pertama karena kebodohan. Yang nomor dua yaitu karena dengki. Karena dengki ini perselisihannya orang yang punya ilmu karena dengki dan punya ilmu karena dengki, bukan orang yang ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah tidaklah dengki dia. Karena ahli sunnah adalah hatinya terjaga, lisannya pula terjaga. Maka kedengkian muncul dari orang-orang yang asalnya ahli kitab dan juga orang Nasrani, dan diikuti oleh orang yang mengaku dirinya Muslim, mengaku dirinya punya ilmu, tapi mereka dengki satu sama lain. Dengan dasar ayat dari surat Al-Baqarah ayat nomor 213. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih di dalamnya kecuali orang-orang yang diberi kitab. Orang diberi kitab adalah orang punya ilmu. Membati ma ja'at humul bayyinatu. Setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan, mengapa berselisih baghyan bainahum? Karena mereka itu dengki satu sama lain. Dan ini bukan ulama sunnah. Karena ulama sunnah lapang dada. Ulama sunnah selalu menjaga lisannya. Walladzina ja'u min ba'dihim rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Maka generasi yang datang sesudahnya, mereka berdoa, ya Allah ampuni dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului iman, dan janganlah engkau jadikan hati kami dengki terhadap sesaudara kami yaitu kaum muslimin. Kemudian perselisihan di kalangan para ulama sunnah. Perselisihan di kalangan para ulama sunnah bisa jadi karena belumlah, yaitu karena perbedaan di dalam menafsirkan ayat atau di dalam menghukumi, yaitu hadis. Terselisih, tapi perbedaan mereka bukanlah perbedaan yang menuju kepada perpecahan umat. Karena para ulama sunnah ketika beda satu sama lain, kemudian mengetahui yang benar, maka mereka merujuk kepada yang benar. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang memberitahu kepada Imam Muhammad, wahai Imam, kalau engkau menjumpai hati yang sahih, kabarilah saya. Ini menunjukkan para ulama sunnah tidak berselisih. Dan juga Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu menjumpai kitabku ini berselisih dengan hati yang sahih, maka buanglah kitab saya dan berpeganglah kamu kepada hati yang sahih. Ini tawadunya para ulama sunnah. Jadi para ulama sunnah berselisih mungkin di dalam pemahaman yang belum sampai kepadanya, atau berselisih yaitu di dalam, yaitu menghukumi ayat yang sifatnya ini mujmal, yang mufassal, atau itu am maupun khusus. Wallah alam bisawab. Selanjutnya pertanyaan yang nomor dua, bagaimana cara memahamkan orang atau masyarakat atau tetangga di rumah bahwa faham salaf kita ini, bahwa faham salaf kita bukanlah faham radikal dan bukanlah faham teroris. Pertama, kita wajib mendakwai mereka dengan Al-Quran, mendakwai mereka dengan sunnah, memahamkan kepada mereka yaitu makna as-salaf. Atau perlu ditanya, sudahkah Anda faham dengan as-salaf? Kalau tidak faham, kewajiban kita untuk memahamkan. Ya, ini pertama, karena Allah Ta'ala berfirman, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Maka ingatkan mereka itu dengan Al-Quran bagi orang yang takut ancaman Allah Ta'ala. Jadi kewajiban kita untuk memberi peringatan. Dan memberi peringatan ini tidak harus diterima, karena kewajiban kita hanya menyampaikan. Kita tidak diwajibkan untuk menjadikan orang harus menerima. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendakwai sekian banyak, terutama mendakwai yaitu pamannya. Maka ketika mendakwai pamannya agar masuk Islam, tidaklah mampu beliau memasukkan Islam yaitu pamannya sendiri atau kerabatnya sendiri. Sehingga Allah Ta'ala beritahu, innaka la tahti man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberi hidayah taufik kepada orang yang kamu senangi, tetapi hanya Allah lah yang memberi petunjuk. Namun tetap beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menunjukkan manusia ke jalan yang benar. Karena Allah berfirman, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi hanyalah memberi pengarahan, memberi petunjuk, memberi penjelasan menuju jalan yang lurus. Dan inilah keutamaan di dalam Islam. Kita tidak dibebani oleh Allah Ta'ala yang itu bukan hak kita, namun kita dibebani oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah yang kita punya kemampuan. Adakah diterima atau tidak itu adalah haknya Allah. Kemudian juga Allah berfirman, fadzakir in naf'atid dzikra. Maka berilah peringatan mereka ini. Semuanya manusia dikasih peringatan, karena peringatan itu akan ada manfaatnya. Kepada siapa saya dzakaru may yakhsha? Kepada orang-orang yang dia takut atau khasyah kepada Allah. Saya dzakaru may yakhsha. Waya tajannabu hal asqa, dan akan menjauhi orang-orang yang hatinya keras. Ini adalah yaitu kewajiban kita menasihati. Tatkala mereka menuduh pemahaman as-salaf teroris, pemahaman as-salaf radikal itu adalah dugaan saja. Mereka tidak memiliki bukti. Karena mereka seandainya mengerti as-salaf tentunya tidak menduga seperti itu. Maka orang awam perlu difahamkan din. Dan juga pula ketika kita mendakwai mereka hendaknya dengan cara yang lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah mereka ke jalan Rabbmu yaitu dengan hikmah, dengan dalil qala Allah Ta'ala wa qala Nabi, dan dengan cara pula yang lembut sebagaimana telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga peringatan itu akan bermanfaat untuk memberi iman. Karena Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sebagaimana disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat nomor 55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu akan bermanfaat untuk orang yang beriman. Dan inilah nikmatnya kita orang punya ilmu. Tatkala dia mengamalkan ilmunya dan tatkala menyampaikan dakwahnya diterima, alhamdulillah mendapatkan pahala yang berganda. Tidak diterima, kita sudah mendapatkan pahala karena kita menyampaikan yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, saudara anak akan nikah jarak jauh. Nikahnya pakai video call. Itu hukumnya bagaimana? Ulama beda pendapat. Syekh Abdullah Jabrin rahimahullah ta'ala membolehkan, tapi dengan syarat yang ketat sekali. Sedangkan fatwa Darul Ifta ulama Saudi kesepakatan bahwasanya yaitu beliau-beliau mengharamkannya. Satu dengan dalil bahwasanya nikah itu harus ada ijab kabul dan bertemu dengan keduanya untuk diketahui pasangannya. ini benar apa tidak, dan juga adanya dua saksi yang adil, wasyahidai bi'adlin, dua saksi yang adil, dan juga dengan video atau yaitu dengan telepon bisa jadi terjadi penipuan, karena satu saat video suara itu bisa beda, dan juga gambar yang disampaikan mungkin juga beda pula, karena berapa banyak video itu dipalsu. Dan karena itu selamatnya, karena akad nikah ini bukan akad jual, seperti akad jual beli yang memungkinkan bisa, tapi akad nikah ini akad yang sifatnya yang harus diperhatikan karena mengandung yaitu halalnya farji wanita. Maka pendapat yang kuat adalah yaitu tidak menikah dengan video atau telepon, tetapi menikah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu ada pendapat yang sifatnya membolehkan namun dengan persyaratan yang cukup ketat. Bagaimana cara menggabungkan dua hadis atau dua ayat yang bertentangan? Tidak ada ayat yang bertentangan dengan ayat, dan tidak ada hadis yang bertentangan dengan hadis, atau ayat dengan hadis yang sahih tidak mungkin akan terjadi pertentangan, karena Al-Quran wahyu Allah, demikian juga hadis wahyu Allah. Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha, tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsu, tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Namun zahirnya kelihatan bertentangan bisa jadi, karena orang-orang tertentu yaitu yang memahami din ini harus orang yang punya ilmu. Jadi, karena itu kalau kita menjumpai zahirnya bertentangan, maka bertanyalah kepada orang punya ilmu. Karena Allah berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang yaitu berilmu, ahli zikir mana, ahli Quran, ahli sunnah, kalau kamu tidak tahu. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat nomor 7. Maka ulama akan menggabungkan ayat yang umum dengan ayat yang khusus, atau hadis yang umum dengan hadis yang khusus. Kemudian juga yang mujmal, ada juga yang mufassal. Maka ulama akan menggabungkan yaitu ayat yang sifatnya mujmal kembali kepada yang mufassal. Kemudian juga ada juga nasikh mansukh, ya, yaitu untuk mengetahui mana yang dimansukh yang dihapus, dan mana pula yang nasikh yang menghapusnya. Demikian juga ada ayat yang mutlak dan juga muqayyad. Demikian juga hadis yang mutlak atau muqayyad. Maka ketika mutlak dicari yaitu muqayyadnya, sehingga tidak terjadi benturan. Demikian juga ada am yang dan juga ada yang khusus. Ini pekerjaannya yaitu amalnya para ulama sunnah. Oleh karena itu ada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, yaitu Daf'ut Ta'arud Bainan Naqli Wan Nasih, yaitu untuk menolak adanya benturan antara nas dan juga akal. Dan itu kitab yang sangat bagus sekali untuk dibaca oleh talibul ilmi. Wallahu a'lam bishawab. Apa saja yang menyebabkan hati itu menjadi gelisah? Apa saja yang menyebabkan hati itu menjadi gelisah atau tidak tenang, dan gimana caranya menghilangkan kegelisahan, dan bagaimana caranya agar menjadi orang yang selalu jujur? Gelisah itu ada sebab. Satu, penyebabnya bodoh. Orang bodoh itu gelisah. Bayangkan ketika jalan tidak tahu jalan, dia gelisah. Maka lebih gelisah lagi apabila masalah urusan din. Yang nomor dua yaitu asyakku ragu-ragu. Maka ragu-ragu itu menunjukkan kegelisahan. Oleh karena itu kita harus menjauhi perkara ragu-ragu. Iyakum wadzannah. Tak ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Dan kita wajib menuntut ilmu. Demikian juga karena dosa. Dosa itu juga membuat gelisah seseorang. Maka orang yang ahli bid'ah dari dosa yang pelaku kejahatan dia gelisah. Gelisahnya ahli bid'ah kalau berhadapan dengan orang punya ilmu. Karena mereka tahu bahwa dirinya tidak punya ilmu. Gelisahnya orang maksiat kalau ketahuan orang-orang yang sifatnya mengetahui kemaksiatannya. Ini diantara sebab kegelisahan. Maka untuk menjauhi kegelisahan tersebut kita harus menuntut ilmu syar'i. Karena ilmu itu menghilangkan kebodohan, menghilangkan keraguan pula, dan juga kita hendaknya beramal soleh. Karena Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Amal soleh itu akan menghapus dosa. Dan juga Allah yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada yaitu Mu'ad bin Jabal dan juga Abu Dzar radhiyallahu anhumah. Fadhi sayyat al khasanah. Maka tutup kedosa itu dengan amal yang soleh. Dan juga hendaknya kita sering beribadah, sering pula membaca Al-Quran, sering pula berzikir. Karena Allah berfirman, Alladzina amanu watatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat nomor 28. Alladzina amanu, orang yang beriman, orang yang bertauhid, orang-orang yang kembali kepada sunnah. Watatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Maka akan tenang hati mereka dengan zikrullah, dengan beribadah kepada Allah, baca Al-Quran, berdoa, berzikir. Ini yang menjadi ketenangan. Oleh karena itu Allah Ta'ala menjamin, wa waliyullah, orang-orang yang beriman dan takwa, mereka dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari sifat takut dan dari sifat kekhawatiran. Dan juga untuk menjadi orang yang jujur, hendaklah merasa muraqabatullah. Orang itu apabila diawasi oleh Allah Ta'ala, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, dia akan jujur. Inna rabbaka labil mirsah. Sesungguhnya Rabbnya itu Allah Ta'ala mengawasi dirimu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tatkala ditanya oleh malaikat Jibril, mal ihsan. Apa itu ihsan? Al-ihsan wa an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Islam itu apabila kamu mau beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka apabila kamu tidak bisa melihat Allah Ta'ala di permukaan dunia ini, yakinlah bahwasanya Allah Ta'ala melihat dirimu. Muraqabatullah, merawas, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala menjadi orang jujur. Jujur bicaranya dan juga jujur pekerjaannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la yazni zani khina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriku sariku khina yasriku wa huwa mu'min. Wa la yasrabul khamra khina yasrabu wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang itu zina ketika sempurna imannya. Orang imannya sempurna merasa dia diawasi oleh Allah. Jadi tidak mungkin orang itu akan yaitu mencuri kalau dia sempurna imannya. Dan tidak akan juga minum minuman keras apabila dia sempurna imannya. Ini untuk membentengi diri agar kita menjadi orang yang jujur. Bagaimana jika kita belajar agar dapat membahagiakan orang tua? Bagaimana kita menuntut ilmu ini atau belajar agar orang tua kita senang dan mengangkat derajat mereka di dunia maupun di akhirat? Pertama, ikhwan, menuntut ilmu syar'i hukumnya wajib. Bukan orang tua yang mendorong kita, tapi Allah Ta'ala yang memerintah kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kita. Bahkan juga ayat yang pertama kali turun kepada beliau adalah menuntut ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bahkan juga beliau bersabda, talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin. Maka menuntut ilmu adalah wajib untuk setiap kaum muslimin. Dan menuntut ilmu bermaksud untuk menghilangkan kebodohan, bukan untuk cari ijazah. Sekarang berapa banyak orang menuntut ilmu ingin cari ijazah, ingin supaya gajinya naik. Menuntut ilmu menurut asal adalah yaitu at-talaqqi, berhadapan-hadapan. Itu menurut asalnya. Kemudian juga yang nomor dua, untuk diamalkan. Menuntut ilmu agar kita bisa mengamalkan yang wajib, bisa meninggalkan pula yang haram, dan untuk meyakini apa yang Allah Ta'ala kabarkan kepada kita. Demikian juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga hendaknya kita meniat menuntut ilmu ini agar kita bisa mendakwakan ilmu. Karena beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Paling baiknya kamu adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Ini maksud utama untuk menuntut ilmu. Adapun setelah itu orang tua bergembira, tidak mengapa. Orang tua bergembira, tentunya orang tua yang beriman, orang tua yang beramal saleh akan merasa gembira dengan anaknya dia menuntut ilmu syar'i. Dan akan gembira pula apabila anaknya itu mau melaksanakan ilmu syar'i. Adapun niat utama menuntut ilmu untuk mencari keridhaan orang tua salah. Karena itu apabila ilmu syar'i. Karena beliau menjelaskan, man ta'allama ilman li ghairillah. Man ta'allama ilman li ghairillah. Barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena mencari ridha Allah Ta'ala. Naam. Aw arada li ghairillah, atau ingin untuk mencari selain Allah, atau untuk mencari jasa, atau juga untuk mencari supaya fulan dikatakan berilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silakan dia menempati tempat tinggalnya di neraka. Ini perlunya kita hendaknya ikhlas menuntut ilmu syar'i, merasa itu kewajiban Allah Ta'ala yang mewajibkan, dan merasa kita sangat butuh dengan ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan, dan juga untuk kita amalkan, dan juga untuk kita dakwakan. Adapun kita setelah hal ini kok orang tua juga senang, alhamdulillah, itu adalah termasuk kebaikan pula. Namun niat ini perlu ditata ulang. Kalau sebelumnya untuk itu, maka hendaknya dirubah. Karena kita masih hidup, maka Allah Ta'ala menghukumi kita, amalun al-amalu bil khawatim. Amal itu ditinjau dari akhirnya. Bagaimana cara berhenti dari suka bohong, dan apa hukum bagi orang yang suka bohong? Berhenti dari suka bohong, kita harus memahami hadis bahayanya bohong. Karena orang bohong itu adalah pekerjaan lisan, dan lisan lebih banyak bekerja daripada anggota badan kita yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, iyyakum wal kadzibah. Jauhkan dirimu dari bohong. Fa innal kadzibah yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu menyeret manusia kepada curang. Fa innal fujura yahdi ilan nar. Dan curang itu menuju kepada neraka. Maka orang harus memahami bahwa bohong itu adalah jalan menuju ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga, fa innar rajula la yakdzibu. Maka orang dia berdusta. Apa katanya, hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban. Sehingga ditulis oleh Allah Ta'ala pendusta. Dan pendusta ini sifatnya orang munafik. Wa idza haddatsa kadzdzaba. Maka apabila dia yaitu berbicara, maka dia dusta. Wa idza tumina khana. Dan apabila dia dipercaya, maka dia khianat. Wa idza jadala khasama. Kalau dia itu membantah maka dia curang. Maka kita harus menjaga lisan kita. Dan juga banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang sifat munafik, di antaranya karena kebohongannya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah neraka dan surga sudah ada dan apakah telah ada penghuninya? Surga dan neraka sudah ada. Ya, surga dan neraka sudah ada karena dengan dasar yaitu ayat Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat nomor 131. Wattaqun narul lati uiddat lil kafirin. Wattaqun narul lati uiddat lil kafirin. Dan takutlah kamu kepada api neraka yang itu sudah disediakan untuk orang-orang kafir. Ini menunjukkan neraka itu sudah ada. Adapun orang-orang mengatakan neraka itu belum ada, kalau ada sia-sia itu orang yang perusak din. Saya juga musuh-musuh Allah Ta'ala. Dan kita tidak perlu memperhatikan mereka. Allah Ta'ala berfirman, fa'arid anhum. Maka berpaling dari orang-orang yang sifatnya mendustakan ayat Allah Ta'ala. Dan para ulama mengatakan al-jannatu wan-naru haqqun. Al-jannatu haqqun wan-naru haqqun. Surga itu benar sudah ada. Dan neraka itu sudah benar ada. Ada pun dalil bahwasanya surga pula sudah ada. Ali Imran ayat nomor 133. Allah berfirman, wasari'u ila mahfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan bersegeralah mencari surga yang luasnya melebihi daripada langit-langit dan bumi, dan itu sudah disediakan untuk orang-orang yang sifatnya bertakwa. Selanjutnya, apakah orang yang meninggal masih ada ruh atau ruhnya masih ada di sekitar yaitu tempat tinggal? Orang meninggal dunia rohnya dicabut oleh Allah. Tentang di mana roh itu, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang Yahudi, yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ketika mereka menanya kepadamu tentang roh, katakan roh itu urusan Rabbku, yaitu Allah. Ada pun dalil bahwasanya manusia itu meninggal dunia dicabut rohnya, banyak sekali di antaranya surat Az-Zumar ayat nomor 42. Maka Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa khina mautiha. Maka Allah mencabut ruh orang itu ketika meninggal dunia. Dicabutnya ruh. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan juga yang belum mati di tempat tidurnya, makna ketika orang itu tidur dicabut rohnya, rohnya melayang. Fayamsikul lati qadha 'alaiha al-mautah. Maka Allah tidak mengembalikan yaitu ruh-ruh yang sifatnya Allah Ta'ala menentukan orang itu mati, tidak dikembalikan. Kalau orang tidur meninggal dunia dicabut rohnya, ketika tidak dikembalikan lagi berarti orang itu meninggal dunia. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah melepaskan ruh itu di jasad manusia ketika orang itu bangun sampai waktu yang ditentukan. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Yang demikian itu adalah sebagai bukti kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala untuk orang yang berpikir. Hukum mempelajari ilmu ruqyah, sekolah ruqyah, dan apa ada ruqyah mandiri? Mana ruqyah? Ruqyah adalah ilajul marad, mengobati orang sakit, biqiraatil Quran, dengan bacakan Al-Quran, dengan doa, dengan zikir-zikir syar'i, atau yang dicontohkan yaitu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka paling baiknya orang itu meruqyah dirinya sendiri. Tidak hanya ruqyah mandiri, mereka meruqyah dirinya sendiri. Ya, yang mana kadangkala kalau orang itu minta ruqyah kepada orang lain, ada semacam ketergantungan orang itu kepada yang meruqyah. Oh, si fulan meruqyah berhasil, si fulan meruqyah tidak berhasil, dan ini bahaya. Makanya orang yang minta ruqyah tidak ada jaminan masuk surga tanpa dihisab. Walaupun minta ruqyah itu boleh dengan syarat apabila yaitu dia tidak ada ketergantungan kepada orang meruqyah. Bahkan itu setiap orang meruqyah hendaknya dia memberi nasihat supaya tidak jadi yaitu perbuatan yang tambah besar syiriknya. Dan orang yang sakit itu ujian dari Allah Ta'ala. Maka sebaiknya memohon kepada Allah Ta'ala, berzikir, beribadah yang banyak, membaca zikir pagi, membaca juga zikir petang. Dan juga syarat orang yang meruqyah, satu, harus dengan bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa Indonesia. Dan itu dari ayat-ayat Al-Quran, dan juga dengan bahasa Arab yang bisa difahami maknanya. Kalau bahasa Arab yang tidak difahami maknanya tidak boleh. Demikian juga tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Dan juga harus meyakini bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Kita itu hanya berikhtiar, ya. Dan juga meruqyah ini bukan hanya orang yang kena sakit jin. Setiap penyakit pun kita hendaknya kita meruqyah diri kita. Ya, kesedihan yang lainnya kita meruqyah dengan baca Al-Qur'an. Karena Allah telah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Maka ingatlah dengan zikrullah menjadi tenang jiwamu. Dan orang yang kemasukan jin bola juga harus memahami punya dosa apa dengan orang. Itu juga penting sangat. Ya, karena suatu saat orang itu ketika berbuat salah, maka dia bergaul dengan tukang sihir untuk memasukkan jin mengganggu di tubuh orang itu. Tidak mustahil hal itu. Maka orang karena apa? Beliau bersabda, "Ittaqi da'watal madlum." Takutlah kamu kepada doanya orang didzalimi. Dan juga tidak sembarang orang itu diruqyah. Kalau orang itu tidak ahli ibadah, orang itu maksiat, percuma kita meruqyah. Karena kalau ada orang sifatnya yaitu mengganggu orang-orang yang beramal soleh, maka insya Allah mudah untuk diruqyahnya. Karena orang beramal soleh itu adalah orang dijaga oleh Allah Ta'ala. Ini perlu difahami. Jadi kalau orang itu yaitu dia ahli maksiat, tidak mau sholat yang lainnya, maka tidak perlu diruqyah. Apalagi pergaulan bebas pada zaman sekarang dengan wanita yang bukan mahramnya, atau juga yang lainnya, kemaksiatan yang lain, maka suruh berhenti, suruh tobat mereka, suruh beramal soleh, dan suruh istighfar, suruh memperbanyak baca Al-Quran, dan juga disuruh pula untuk menuntut ilmu. Karena Allah, karena setan itu tidak mampu menggoda orang-orang yang sifatnya orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Apakah Al-Quran itu bahasa Arab ataukah bahasa? Apakah Al-Quran itu bahasa Allah ataukah bahasa Arab? Al-Quran berbahasa Arab. Ya, Al-Quran itu bahasa Arab dan Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah bukan makhluk. Ya, namun Allah menjelaskan Al-Quran itu berbahasa Arab dengan dasar ayat, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun." Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab agar kamu itu mau memahami. disebutkan dalam surat Yunus ayat nomor 2. Dan juga perlu difahami bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Karena Allah berfirman, wa in ahadun minal musyriki nastacaraka fa'ajirhu hatta yasma kalamullah. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat nomor 6. Wa in ahadun minal musyriki nastacaraka. Jika salah satu di antara orang muslim itu minta di antara orang musyrik itu minta perlindungan kepada wahai Nabi. Orang musyrik yang diusir dari negerinya lalu masuk ke negara Islam, maka beliau diberitahu oleh Allah Ta'ala, lindungilah hatta yasma'a kalam Allah, sehingga yaitu mendengar kalam Allah, mendengar kalam Allah. Sedangkan kalam Allah dalam Al-Quran dan dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, summa ablighu ma'manahu, kemudian sampaikan dia ke tempat yang aman. Dalika ya'annahum qaumun la ya'lamun, karena mereka itu adalah kaum yang tidak tahu. Ini kebaikan Islam. Apabila ada orang kafir yang mengungsi di negara kaum muslimin, maka walilah amri yang muslim hendaknya melindunginya dan hendaknya diajari Al-Quran. Mau masuk Islam alhamdulillah, tidak mengapa. Lindungi, karena Islam juga yaitu berhak untuk melindungi orang kafir. Tapi kalau mereka ya tidak memasuk Islam, maka suruh bayar pajak, suruh bayar upeti pajak, dan juga harus menjaga kehormatan kaum muslimin. Wallahualam bissawab. Bagaimana cara menyucikan hati, menghilangkan penyakit hati seperti hasad dan semisalnya? Menyucikan hati ya kawan, dengan menuntut ilmu, dengan beramal soleh, dan juga dengan yaitu zikrullah, dengan beribadah. Itu menyucikan hati. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din. Wahai yang membalikkan hati, maka teguhkan hatiku ini atas agamamu, dinmu. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Dan juga dari ayat sudah dijelaskan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ingatlah dengan zikrullah menjadi tenang hatimu. Jadi untuk membersihkan jiwa yaitu dengan berilmu, bertakwa. Dan beliau mengatakan, ala at-taqwa hahuna, ingatlah ketakwaan manusia itu di hatinya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada hati manusia ini dengan sifat curang dan juga sifat takwa. Namun Allah menjelaskan, qad aflaha man zakkaha, beruntung bagi orang mentazkiyah hatinya dengan menuntut ilmu syar'i, mengamalkan yang wajib, meninggalkan yang haram, dan insyaallah itu akan yaitu baik hatinya. Bagaimana untuk menghilangkan sifat hasud? Menghilangkan sifat hasud itu umumnya orang hasud itu umumnya orang punya duit, dan juga umumnya orang punya kedudukan. Itu umumnya, tapi juga ada khususnya. Tapi kalau orang yang punya duit, punya kedudukan, dia orang mukmin, tidak hasud dia. Dan hasud itu adalah sifatnya syaitan, dan juga sifatnya orang Yahudi Nasrani. Untuk menghilangkan hasud dalam masalah urusan yaitu dunia, yakinilah bahwasanya Allah Ta'ala yang membagi rezeki manusia. Dan ketahuilah, kaya miskin bukanlah ukuran kebaikan seseorang. Karena umumnya hasud manusia dalam urusan dunia. Nah, semuanya hasudnya orang punya ilmu, terhadap orang ilmu karena urusan dunia, urusan gengsi. Oleh karena itu kita dilarang oleh beliau, iyyakum wal hasata, jauhkan dirimu dari hasud. Fa'inal hasata ya'kul hasanati kama ta'kulun narul khatab. Ya, karena yaitu hasud ini akan bagikan api yang sifatnya bisa membakar kayu. Hasut itu akan menghilangkan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu kita hendaknya menjauhi sifat hasut. Orang mukmin tidak boleh hasut. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala beritahu kepada kita, wala tattabi'u khutuwatus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu ikuti langkah-langkahnya setan, karena setan itu adalah musuhmu yang nyata. Apa bedanya antara akidah dan manhaj? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafizhahullah Ta'ala di dalam kitab yang sudah kita baca dulu, yaitu Al-Ajwibatil Mufidah ala Aslatil Manhajil Hadisa, bahwasanya manhaj itu lebih umum. Ya, manhaj itu lebih umum, sedangkan akidah itu lebih khusus. Maka manhaj mengandung akidah, muamalah, dan juga mengandung akhlak. Sedangkan akidah yaitu membahas masalah, yaitu perkara yang ghaib, masalah urusan i'tiqad. Ini perlu kita fahami, termasuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah yang dapat disampaikan. Insyaallah kelanjutan soal akan kita jawab pada kesempatan yang lain biiznillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.